Bye. Bungaku, cepat waktu berlalu. Berdua kita jadi cerita, kasih rasa cintaku kan selalu tenang. mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah yang kita alami. Suka pun berharap melari di mentari, mengulang cinta. Ah!